Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari tafsir Quran, tepatnya pada surat Luqman. Dan kita telah menyelesaikan ayat yang kedua, penjelasan dan beberapa faedah yang diambil darinya, yaitu pada ayat tilka ayatul kitabil hakim. Kita lanjutkan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengatakan hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Baik, bahwasanya kitab suci yang Allah turunkan itu hudan sebagai pemberi petunjuk, warahmatan dan juga sebagai bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kita lihat bagaimana tafsirnya. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa qauluhu rahimahullah hudan warahmatun birraf'i, dengan merofa. Hadihi mahalluha minal i'rab khabaral mubtada' mahzufin. Baik, hudan dan rahmat kalau dia dibaca dengan marfu', itu kondisi atau keadaan dia dalam i'rab, dalam bahasa Arab, posisinya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Baik. Qaddarahu al-mufassir rahimahullah biqaulihi, dan penafsir yaitu Imam Jalalain, karena beliau merujuk tafsirnya kepada tafsir Jalalain, beliau menafsirkan ya mubtada yang dibuang itu adalah huwa hudan warahmah. Jadi di situ ada kalimat huwa yang dibuang. Yang huwa ini kembali kepada Alkitab. Barakallahu fikum. Baik. Hudan bimakna dilalah. Huda maknanya adalah petunjuk. Warahmah bima'na annallaha rahima bihi al-khalqa haitsu anzalahu alaihim. Sedangkan rahmah maknanya adalah bahwasanya Allah merahmati makhluk dengan menurunkan kitab suci itu kepada mereka. Barakallahu fiik. Ya. Al-Quran hidayatun warahmatun. Sehingga Al-Quran itu dia adalah selain sebagai petunjuk bagi kita, dia juga sebagai bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dan memang barakallahu fikum, manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini barakallahu fikum, mereka sangat membutuhkan yang namanya petunjuk. Kenapa? Karena manusia itu sifat dasarnya adalah zoluman jahula. Iya, ketika Allah mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal, kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi gunung. Fa'abaina ayyah milnaha wa ashfaqna minha. Tapi makhluk-makhluk yang besar tadi menolak, khawatir. Barakallahu fik. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Tetapi ternyata manusia yang berani memikul amanah tadi, padahal manusia itu sifatnya apa? Zalim dan jahil. Bentuk kezaliman manusia barakallahu fikum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, barakallahu fikum, tindakan zalim seorang insan kepada Rabbnya, kepada Allah. Yang kedua adalah bentuk kezaliman seorang insan kepada sesama. Yang ketiga adalah bentuk kezaliman seorang insan kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi manusia itu kalau tidak diberikan bimbingan Al-Quran, kitab suci, maka bisa dijamin mereka pasti akan melakukan kezaliman. Yang pertama, zalim kepada Allah, mereka pasti akan jatuh kepada kesyirikan. Ya, manusia kalau tidak berpegangan kepada Al-Quran, maka dia akan pasti jatuh dalam kesyirikan. Manusia kalau dia tidak berpegangan dengan Al-Quran, maka sangat besar kemungkinan dia akan menzalimi sesamanya, yang ada di alam semesta, yang ada di benak dia, yang ada di kepala dia adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang, dia yang benar. Iya, gak ada bimbingan. Begitu juga manusia kalau tidak memiliki bimbingan Al-Quran, dia akan menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak tahu mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang bermudharat untuk dirinya. Barakallah. Baik. Iya. Kemudian karakter jelek manusia yang berikutnya adalah al-jahl. Manusia itu bodoh. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Bodoh tentang Rabb-nya, bodoh tentang dirinya sendiri, barakallahu fikum, juga bodoh tentang orang-orang di sekitarnya. Baik. Sehingga manusia sangat membutuhkan yang namanya apa? Huda tadi. Petunjuk. Sesuatu yang akan membimbing mereka untuk keluar dari sifat zulm dan jahil. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga Allah mengatakan Al-Quran disebutkan sebagai rahmah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Entah itu rahmah bagi barakallahu fikum manusia itu sendiri ataupun rahmah bagi seluruh alam semesta. Qala Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, man tamassaka bihi naja wahtada. Orang yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan selamat dan akan mendapatkan bimbingan. Di sini beliau mengatakan tamassak. Ya, sebuah ibarat barakallahu fikum yang menunjukkan apa? Pegang kuat-kuat. Iya. Bukan hanya sekedar pegang, tapi apa? Dipegang dengan erat. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya seseorang dalam mengamalkan Al-Qur'an itu akan mendapatkan challenge, tantangan. Iya. Seorang yang berusaha mengamalkan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan rintangan. Itu pasti. Sehingga kalau dia tidak memegangi Al-Qur'an ini dengan kuat, lepas. Yang pegang kuat saja bisa lepas. Apalagi yang megangnya cuma nyenggol saja. Apalagi yang barakallahu fikum megangnya cuma sekedar pegang. Iya, dia akan lepas dari bimbingan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Apalagi iya, dengan semakin jauhnya kita dari zaman nubuwah, zaman kenabian. Barakallahu fikum, di mana zaman iya, anak zaman yang ada itu sudah semakin lama semakin jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, semakin rusak. Barakallahu fikum. Iya. Dan pengaruh kepada yang lainnya juga akan semakin kuat. Sehingga kalau kita tidak memegangi Al-Quran dengan kuat, dengan kokoh, barakallahu fikum, akan sangat besar kemungkinan kita akan tersambar atau terbawa arus kesesatan. Barakallahu fikum. Fala yadhillu man tamassaka bihadzal Qur'an wala yashqa, kata beliau. Sehingga orang yang memegangi Al-Qur'an itu dengan kuat, dia tidak akan tersesat. Dan dia tidak akan celaka. Barakallahu fikum. Li'annahu hudan wa rahmatun. Karena Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk dia dan sebagai bentuk rahmat Allah kepada dia. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh setelah itu, wa ala hadza fanaqulu likulli insanin arada al-ilma. Maka atas dasar ini kami katakan bagi setiap insan yang dia menginginkan ilmu, ilmu yang sebenarnya, alaika bil Quran, kata beliau, maka wajib bagi anda untuk mempelajari Al-Quran. Dan ilmu Al-Quran itu luas, baik ilmu barakallahu fikum lafadz-lafadznya, di situ ada yang namanya ilmu qiraah. Iya, ilmu dalam membaca Al-Quran itu pun memiliki sekian banyak cabang fan keilmuan. Barakallahu fikum. Baik. Belum lagi ilmu barakallahu fikum bahasanya. Belum lagi ilmu barakallahu fikum maaninya. Baik. Itu adalah ilmu sebenarnya. Dan bahkan bisa dikatakan Al-Quran itu adalah gudangnya segala ilmu. Barakallahu fikum. Li'annahu hudan wa likulli insanin arada ar-rahma 'alaika bil Qur'an. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Terkadang Al-Quran itu memberikan petunjuk tersurat, terkadang Al-Quran itu memberikan petunjuk tersirat. Iya. Terkadang Al-Quran itu memberikan petunjuk secara langsung, terkadang Al-Quran itu memberikan petunjuk secara tidak langsung. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga pernah dikisahkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala kisah, barakallahu fikum, ada seorang ahlul kitab yang dia ingin mengerjai kaum muslimin, ya, untuk membodoh-bodohi kaum muslimin, barakallahu fikum, untuk mentoan Al-Quran atau mencela Al-Quran. Dia memasuki sebuah restoran, barakallahu fikum. Di restoran tadi dia menantang, yang di situ restoran mayoritas adalah muslim. Di restoran tadi dia menantang, iya, kalian-kalian yang ngaku muslim di sini, kalian mengklaim bahwasannya kitab suci kalian itu komplit, lengkap, disebutkan di dalam kitab suci kalian tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Sekarang buktikan kalau memang kitab suci kalian itu menjelaskan segala sesuatu. Saya mau tanya, di ayat mana, di surat mana yang menyebutkan cara membuat makanan yang dihidangkan di sini? Barakallahu fikum. Ya. Yang di restoran tadi semuanya pada bengong. Ya gak mungkin adalah, masa dia dalam Al-Quran ada cara bikin sate Madura atau nasi Padang. Barakallahu fikum. Tayyib atau roti Maryam. Iya. Bingung mereka. Gimana cara menjawabnya? Maka alhamdulillah ternyata di restoran tadi barakallahu fikum ada seorang ahli ilmu. Orang yang berilmu. Dia mengatakan, "Saya akan mendatangkannya kepada Anda." Barakallahu fikum. Tayyib. Soal kitab tadi dia terkejut. Dia tahu mestinya enggak ada jawaban cara bikin apa makanan tadi dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu." Iya. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Dia panggil itu kokinya, "Pak, ini gimana cara bikinnya?" Dijelaskan demikian dan demikian. Itulah jawabannya. Barakallahu fiik. Itu ya menunjukkan yang saya sebutkan tadi, bahwasanya terkadang Al-Qur'an itu menjelaskan sesuatu secara langsung, terkadang secara tidak langsung. Terkadang menjelaskan sesuatu dengan tersurat, terkadang dengan tersirat. Iya, terkadang dengan global, terkadang dengan rinci. Barakallahu fiik. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, "Walikulli insanin arada rahmata 'alaika bil Qur'an." Begitu juga bagi setiap manusia yang ingin mendapatkan rahmat, ya, kasih sayang, maka wajib bagi dia untuk memegangi Al-Qur'an. Ya. Bagi yang pengen dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, barakallahu fikum, pegangi Al-Qur'an. Bagi mereka yang ingin mendapatkan kasih sayang manusia, juga pegangi Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Iya. Maksudnya apa? Memegangi Al-Qur'an. Maksudnya adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Iya. Dengan rajin membaca Al-Qur'an, barakallahu fikum. Kemudian dengan mempelajari Al-Qur'an, kemudian dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Dijamin maka Anda akan mendapatkan rahmat yang luas. Anda akan disayangi oleh Allah, Anda juga akan disayangi oleh manusia, bahkan Anda akan disayangi barakallahu fikum oleh makhluk-makhluk yang ada. Baik. Li'annahu hudan fahuwa hudan wa rahmatun. Ya, sehingga Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan juga rahmat. Kemudian beliau mengatakan, "Lakin atau walakin lil muhsinin." Itu semua akan didapatkan oleh orang yang memiliki predikat muhsin. Orang yang memiliki predikat muhsin. Barakallahu fiik. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Qala Syekh rahimahullahu taala, wa qauluhu taala lil muhsinin. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Alladzina ahsanu fi ibadatillahi ta'ala wa ahsanu ila ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah orang yang berbuat ihsan ketika dia beribadah kepada Allah. Maksudnya seperti apa? Disebutkan dalam hadis Jibril, ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril tentang mal ihsan, maka Rasul menjawab apa, Mas Yogi? Wah, Mas Yogi ya? Tayyib, labas. Apa Pak? Terus, lanjutnya? Ada yang kurang? Mas Yogi bisa menambahkan? Hogi apa Yogi? Mas Hogi. Hadis Jibril. Udah hafal kan? Arba'in Nawawi. Loh, tak kira sudah hafalan. Belum. Ah, itu yang di belakang Abu Waris siapa namanya? Anaknya Pak Syahroni. Siapa namanya? Siapa? Syahrul. Syahrul apa Zahrul? Hah? Fahrul. Masya Allah. Kebanggaan itu, Fahr. Kebanggaan orang tua. Insya Allah. Bagus namanya. Apa Fahrul? Sudah pernah hafal kan? Arba'in? Belum? Masa mau dijawab sama Yuda ini? Gimana Yud? Nah, anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makna ihsan. Iya. Dan itu adalah barakallahu fikum bentuk amalia ibadah. Tayyib yang luar biasa. Jadi ketika Anda beribadah kepada Allah, anta budallaha ka'annaka tarau, seolah-olah Anda itu melihat Allah. Iya. Gimana kira-kira gambaran orang yang beribadah di dalam hatinya dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dijamin dia akan khusyuk. Gitu ya. Barakallahu fikum. Coba Anda bayangkan ketika Anda barakallahu fikum ya diundang oleh Bapak Presiden Jokowi gitu ya di Istana Negara. Tentu barakallahu fikum Anda akan menjaga sikap. Iya, sopan santun, tutur kata barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum seorang hamba dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka tentu akan muncul yang namanya khusyuk di dalam ibadahnya barakallahu fikum. Tingkat kekhusyuan itu luar biasa. Ya, sampai disebutkan di zaman para sahabat, barakallahu fikum, itu ada sebuah riwayat. Itu ada seorang sahabi yang dia salat lail. Kemudian ketika dia sedang khusyuk dalam salatnya, ada orang musyrik yang memanah. Iya. Dan itu mengenai betisnya. Darah terus berkucuran, barakallahu fikum, dalam keadaan seorang sahabi tadi tidak merasakan sedikit pun. Iya, darah tadi yang bercucuran. Barakallahu fikum. Itu berarti luar biasa. Nah, kita kadang-kadang digigit nyamuk saja, cut, gitu ya. Sudah wah, barakallahu fikum. Baik. Atau baru kepalanya gatal saja udah wah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Rasul mengatakan, "Fa illam takun tarah," kalau Anda tidak mampu menghadirkan ya, tingkatan seperti itu, fa innahu yaraka, maka hadirkanlah barakallahu fikum di dalam hati Anda bahwasanya Allah itu melihat Anda. Barakallahu fikum. Itu dalam pelaksanaan ibadah. Begitu juga barakallahu fikum dalam pelaksanaan kehidupan ibadah dia sehari-hari. Iya, barakallahu fikum. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Misal barakallahu fikum dia di jalan, di pasar. Gitu ya. Baik, dia terpesona dengan seorang wanita. Baik. Orang yang ihsan ketika dia melihat wanita tadi dia merasa iya, barakallahu fikum. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala atau dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berani untuk barakallahu fikum apa? Mata keranjang di situ. Iya, barakallahu fikum. Demikian juga dalam pekerjaan barakallahu fikum. Iya. Ketika dia dalam bekerja ada uang barakallahu fikum dan ini uang bukan miliknya. Tayyib. Ketika dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Ya, sehingga orang yang berbuat ihsan itu luar biasa. dia selalu merasa melihat Allah atau dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu ihsan kepada Allah. Bentuk ihsan yang kedua adalah ihsan kepada makhluk. Ya. Berbuat baik kepada makhluk. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, di antara bentuk ihsan kepada makhluk adalah barakallahu fikum badlun nada wa kafful adha tayyib wa talaqatul wajh. Ya. Bentuk ihsan kita kepada sesama itu adalah badlun nada. Kita mencurahkan segala sesuatu kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya. Artinya kita membuat orang-orang yang di sekitar kita itu senang atau bahagia. Apapun posisi kita. Ketika kita berposisi sebagai seorang suami, kita berusaha membahagiakan istri kita. Itu namanya ihsan. Ketika kita berposisi sebagai seorang ayah, kita membahagiakan anak kita. Ketika kita posisinya sebagai seorang istri, juga kita berusaha membahagiakan suami kita. Ketika kita posisinya sebagai seorang ibu, berupaya untuk membuat bahagia anak kita. Ketika kita posisinya sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, barakallahu fikum, sebagai seorang tetangga. Ya, orang yang berbuat ihsan, dia akan berupaya membuat senang orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, bentuk ihsan kepada sesama adalah kafful adha. Ya, dia tidak menyakiti. Dan itu sudah tindakan ihsan yang paling minim, kata Rasul. Anda-anda itu kalau tidak bisa bikin orang senang, minimalnya jangan bikin orang susah. Iya, nggak bisa membuat istrinya senang, minimal jangan bikin istrinya susah. Iya, bikin dia cemas, bikin dia khawatir, bikin dia ketakutan. Iya. Kalau tidak bisa membuat dia tersenyum, minimal jangan buat dia menangis. Gitu ya. Itu barakallahu fikum ucapan Rasul, bimbingan beliau. Ya, anda itu kalau tidak bisa bikin orang senang, minimalnya jangan bikin orang sedih. Barakallahu fikum. Iya. Dan bentuk yang ketiga, bentuk ihsan adalah talaqatul wajh. Seseorang yang memiliki wajah yang berseri-seri. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu barakallahu fikum ya macam-macam. Ada memang orang yang memang sudah bawaannya dari sana, orang yang wajahnya itu menyenangkan gitu ya. Welcome katanya atau familiar. Iya. Enak ketemu sama orang tuh mesti semeringah, senyum. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ada juga orang yang memang bawaannya itu barakallahu fikum. Ya itu. Iya. Abasa wa tawalla. Cemberut. Padahal ya dia enggak marah, memang ya tampangnya seperti itu barakallahu fikum. Padahal orangnya ganteng atau ya cantik gitu ya. Tapi ini orang memang seperti itu, cool, ya, dingin. Barakallahu. Tapi kalau barakallahu fikum orang yang sudah ngaji, ya, sudah ikut taklim, itu dia harus merubah ya bentuk wajah yang seperti itu. Tidak perlu operasi plastik. Iya. Tidak perlu operasi plastik barakallahu fikum. Cukup bagi dia mempelajari bagaimana iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempelajari Islam barakallahu fikum, bahwasannya sikap abasa wa tawalla itu bukanlah sikap yang baik. Iya. Bukanlah sesuatu yang patut untuk dipertahankan. Karena sebagian orang itu kalau dikasih nasihat, dia cuma bilang, ya memang inilah saya. Hah? Ha'an ada. Iya. Jangan pengen merubah saya ya saya seperti ini. Saya tidak bisa disamakan dengan si fulan atau si alat. Harakallahu fikum. Baik. Nah itu namanya barakallahu fikum. Iya. Kalau dalam perkara yang baik atau dalam perkara yang mubah, labas. Gitu ya. Tapi kalau dalam perkara yang jelek, yang buruk, yang seperti ini salah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Yang seperti ini barakallahu fikum yang tidak lebih dan tidak jauh dari apa? Tindakannya Fir'aun, tindakannya iblis, barakallahu fikum, tindakannya iya, Qarun dan orang-orang yang celaka kehidupannya. Dikasih tahu yang baik, dikasih tahu yang benar, dia tidak mau mengubah diri, barakallahu fikum. Baik. Iya. Terus gimana Ustaz? Ya, latihan, belajar gitu ya. Susah Ustaz. Iya, memang sesuatu itu berawal dari apa? Iya, kesulitan. Iya. Kalau orang Sunda itu punya pepatah apa? Ala bisa karena yes. Karena biasa. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ya, dengan mengingat barakallahu fikum bagaimana Rasul, dengan mengingat bagaimana keutamaan, iya. Orang yang memiliki wajah berseri-seri barakallahu fikum, tayyib, itu banyak tabungannya. Walaupun dia tidak punya barakallahu fikum harta yang banyak, dia bukan orang yang kaya, dia bukan orang yang royal, suka ngasih uang, tapi cukup dengan menebar senyum Anda bisa mengumpulkan sedekah sebanyak banyak-banyaknya. Rasul mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Iya, senyumanmu kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jika dengan mengingat hadis seperti ini barakallahu fikum, itu paling tidak bisa memotivasi dia ya untuk merubah gaya dia yang seperti tadi, cool gitu ya. Susah senyumnya. Barakallahu fikum. Baik. Itu bentuk ihsan yang disebutkan oleh mereka salafun shalih. Jadi ihsan itu yang pertama adalah pada makhluk apa? Membuat orang di sekitarnya bahagia. Yang kedua, kalau tidak bisa minimalnya tidak menyakiti, tidak membuat mereka bersedih. Yang ketiga adalah berusaha memiliki apa? Wajah yang berseri-seri. Itulah orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah tadi apa? Hudan warahmah. Ya kan? Jadi orang yang dalam ibadahnya dia ihsan, orang yang dalam bergaul dengan sesama dia ihsan, barakallahu fikum, maka dia akan terbimbing. Dia akan mendapatkan petunjuk dan dia akan mendapatkan kasih sayang, kasih sayang Allah dan kasih sayang makhluk. Iya. Baik, itu dijamin. Orang itu kalau dia berbuat ihsan kepada Allah, kepada makhluk, maka orang-orang akan menyayangi dia. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga tidak akan rugi barakallahu fikum. Iya. Walaupun mungkin Anda terkadang ketika mengamalkan hal tersebut, Anda mendapatkan sekian banyak rintangan. Iya, mungkin Anda yang tertekan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Terkadang Anda ketika ingin membuat orang-orang di sekitar Anda bahagia, Anda harus merasakan penderitaan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misal, ya. Seorang suami ingin membahagiakan istrinya. Barakallahu fikum. Baik. Misal istrinya pengin sekali makanan di restoran seberang sana. Gitu ya. Dalam keadaan suaminya ini penghasilannya pas-pasan. Gitu ya. Tapi karena dia ingin membahagiakan sang istri tadi, barakallahu fikum, ya dia rela. Iya, tayyib. Dia mengumpulkan uang, mungkin dia kerjanya barakallahu fikum lebih ekstra. Gitu ya. Hanya untuk membahagiakan istrinya. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga barakallahu fikum ketika dia tidak mau menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Iya. Dia barakallahu fikum mungkin sedang mendapatkan sesuatu yang sulit. Iya. Atau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, dia simpan itu untuk dirinya sendiri dan dia tidak beritakan kepada yang lain karena dia tidak mau yang lain juga sedih. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misal apa misalnya? Contohnya, barakallahu fikum. Iya. Baik. Dia habis gajian ternyata dicopet. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Padahal wah itu ditunggu sama keluarganya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Karena dia tidak mau membuat anak istrinya sedih, barakallahu fikum. Akhirnya dia pikul itu sendiri. Gitu ya. Dia cari pinjaman sama temannya. Gitu ya. Baik. Dia tidak mau membuat istrinya sedih. Sudah dia pinjam sama temannya, anak pinjam uang, nanti insyaallah anak cicil, anak ganti. Iya. Baik. Itu barakallahu fikum yang saya sebutkan tadi. Terkadang kita ketika kita ingin berbuat ihsan kepada orang lain, ya. Terkadang kita dihadapkan pada pilihan tadi. Ya. Kita yang memikul barakallahu fikum penderitaan atau kesedihan. Tapi barakallahu fikum ganjarannya itu luar biasa. Orang yang demikian dia akan disayang Allah dan akan disayang oleh orang-orang sekitarnya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi sebaliknya, kalau orang itu barakallahu fikum dia adalah orang yang egois. Iya. Yang penting saya senang. Yang lain mau susah terserah. Maka orang yang demikian barakallahu fikum akan sulit mendapatkan kasih sayang oleh Allah, akan sulit untuk mendapatkan kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, wal ihsan diddul isa'ah. Ihsan itu adalah lawan dari menyakiti. Wal isa'ah imma antakuna bitarkil wajib au bi fi'lil muharram. Yang namanya melakukan tindakan yang buruk, kata beliau, itu bisa dengan meninggalkan yang wajib atau melakukan perkara yang haram. Itu namanya isaah, berbuat buruk. Baik terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala ataupun terkait dengan hak makhluk. Iya. Terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, misal dia tidak salat. Iya, tidak salat wajib. Atau hanya melaksanakan sebagian sholat, sebagian yang lain dia tinggalkan. Itu namanya isaha, berbuat buruk. Barakallahu. Atau melakukan yang haram. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Berjudi, berzina, barakallahu fikum. Baik, mencuri dan yang semisal dengannya. Itu namanya isaha. Begitu juga terkait dengan hak makhluk. Iya. Bentuk isaah itu adalah meninggalkan kewajiban kita kepada makhluk dan melakukan keharaman kita kepada makhluk. Bentuk meninggalkan kewajiban kepada makhluk seperti seorang suami yang tidak menafkahi anak dan istrinya. Itu namanya isaah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Bentuk keharaman seperti barakallahu fikum seseorang yang mencuri harta orang lain atau mengambil harta orang lain tanpa hak. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau yang namanya isaah itu adalah meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram. Faman taraka ma aujaballahu ta'ala alaihi li nafsihi minas salah wa ghairiha falaysa bimuhsin. Sehingga orang yang meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas dirinya seperti sholat dan yang lainnya, maka orang ini tidak berhak mendapatkan label muhsin. Iya. Orang yang meninggalkan kewajiban tidak berhak untuk mendapatkan derajat muhsin. Wa man fa'ala ma harramallahu ta'ala alaihi falaysa bimuhsin. Begitu juga orang yang melakukan apa yang Allah haramkan, dia juga tidak berhak untuk mendapatkan derajat muhsin. Barakallahu fikum. Wa man taraka ma yajibu linnas min silatir rahim wa birril walidain wa ihsani ilaihim falaisa bimuhsin, kata beliau. Demikian juga orang yang meninggalkan kewajiban dia dalam bermuamalah dengan manusia, seperti menyambung hubungan silaturahim. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan Rasul pernah memberikan barakallahu fikum keterangan kepada kita. Iya, Rasul mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Yang namanya silaturahim itu bukanlah orang yang sekedar membalas. Artinya ketika dia disikapi baik oleh keluarganya, maka dia akan bersikap baik. Itu namanya mukafi, bukan silaturahim. Iya. Ketika Anda mungkin sering dikunjungi oleh keluarga sana ini, Anda mengunjungi. Tapi giliran yang saudara yang sini sedang ada clash sama Anda, ya, sengketa, lagi marah-marahan, sudah enggak saling mengunjungi. Itu kata Rasul bukan silaturahim. Ya, itu namanya mukafi, membalas. Baik. Iya. Innamas silatu man idza quti'a rahimahu wa salahu. Yang namanya silaturahim itu adalah seseorang yang ketika dia diputus hubungan dengan keluarganya, dia berusaha untuk menyambung kembali. Itu namanya silah. Silah itu artinya apa? Menyambung. Menyambung itu artinya sesuatu yang sudah putus. Itulah makna silaturahim. Iya. Ketika Anda berusaha, ketika hilang hubungan, mungkin ya mungkin karena ada memang apa? Konflik, ya, dengan keluarga, barakallahu fikum, perseteruan, persengketaan, atau memang karena apa? Sudah hilang kontak, ya, nggak tahu, maka berupaya untuk disambung, dicari, ya, barakallahu fikum, di mana si fulan, saudara saya, sepupu saya, atau bibi saya, atau paman saya, atau yang semisal dengannya. Itu namanya silah. Iya. Ketika sudah hilang, kemudian Anda berusaha untuk mencari, itu keutamanya sangat besar. Iya. Barakallah. Walaupun tadi Anda harus memikul beban. Iya. Misal Anda harus menyambung hubungan dengan keluarga yang tadinya sengketa sama Anda. Iya. Baik. Anda sama sepupu, ya, merenggang hubungan. Tadinya masya Allah, gara-gara apa? Ibu kita sama ibu dia berantem, gitu ya. Macam-macam kadang gara-gara masalah sebuah acara, gitu ya. Ada acara keluarga, ibu kita punya pendapat ini, ibunya sepupu kita punya pendapat ini, nggak cocok. Akhirnya sudah berantem, anak-anaknya ikut. Itu sering terjadi di kalangan masyarakat. Ke bawah, yang biasanya lebaran saling mengunjungi, sudah dewi-dewi. Barakallahu fikum. Baik. Anda merasa ibu Anda yang benar, sepupu Anda juga merasa juga demikian. Barakallahu fikum. Di situ Anda ada kewajiban untuk yang namanya silah. Iya, menyambungkan kembali tadi benang yang putus. Barakallahu fikum. Walaupun tadi Anda harus merasakan apa? Sakit hati, atau harus memendam rasa sakitnya. Awal Anda datang ke tempat bibi Anda atau sepupu Anda disikapi dingin. Ya. Yeah. Terkadang langsung dengan ucapan yang tidak mengenakan, "Ngapain ke sini?" Wah, itu kan langsung dek. Waduh. Iya, barakallahu fikum. Ya tadi, tantangan. Barakallahu fikum. Iya. Ego kita harus di sampingkan. Barakallahu fikum. Iya. Itu namanya silaturahim. Yang namanya silaturahim itu adalah menyambung sesuatu yang sudah terputus. Kalau mempertahankan itu namanya mukafi. Sudah memang sudah biasa saling mengunjungi, sudah biasa saling tanya kabar, sudah biasa saling memberikan Iya, hadiah itu namanya mukafi. Yang namanya silaturahim kata Rasul adalah sesuatu yang apabila terputus disambung kembali. Gitu ya. Walaupun tadi barakallahu fikum, Anda harus memikul rasa apa? Perasaan sakit hati Anda. Baik, tapi keutamanya sangat besar. Keutamanya sangat sangat besar. Barakallahu fikum. Iya, begitu juga kata beliau seperti birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, itu juga bentuk ihsan. Sehingga kata beliau orang yang tidak mau menyambung, ya, tidak mau menyambung silaturahim, tidak mau menyambung rahimnya, tidak mau berbakti kepada orang tuanya, maka dia bukanlah muhsin. Ya tadi sudah terputus hubungan dengan keluarga karena kasus tadi, barakallahu fikum, masing-masing ngotot. Yang ini merasa benar, yang ini merasa benar. Ya sudah, biarkan. Iya. Selama dua-duanya masih tidak ada yang mengawali untuk menyambung kembali hubungan, barakallahu fikum, maka dua-duanya tidak termasuk dalam kategori muhsin. Iya. Bahkan ada ancaman yang lebih mengerikan, barakallahu fikum, di dalam hadis. Iya. Tayyib, orang yang saling menghajar antara saudara, barakallahu fikum, maka dosanya ketika melampaui dari 3 hari itu akan terus mengalir. Iya. Jadi barakallahu fikum itu berbahaya. Iya. Yang ini ngotot enggak mau barakallahu fikum mengalah. Ya sudah, lebih dari 3 hari barakallahu fikum, maka apa? Dua-duanya akan berdosa. Sampai ada salah satu yang berusaha untuk menyambung kembali. Barakallahu fikum. Ayyib. Wa man i'tada 'alaihim falaisa bimuhsin. Begitu juga orang yang melakukan tindakan melampaui batas kepada sesama, dia juga bukan seorang muhsin. Barakallahu fikum. Baik. Wa qauluhu ta'ala lil muhsinin yustafadu minhu annama kullama izdada al insanu ihsanan izdada intifa'an bil Qur'an bil hidayati wa rahmah. Dari ayat ini kata beliau, dari potongan lil muhsinin bisa diambil faedah, tatkala seseorang itu berbuat ihsannya semakin bertambah, yeah, perbuatan ihsan dia semakin sempurna, maka dia juga akan mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran dalam bentuk petunjuk, dan kasih sayang juga akan bertambah. Iya. Barakallahu fikum. Dan memang manusia dalam melakukan ihsan itu bertingkat-tingkat. Iya. Ada manusia yang dia hanya bisa berbuat ihsan kepada Allah saja. Artinya hubungan dia dengan Allah masya Allah. Ya, kalau sudah ngomong masalah sholat, ngomong masalah puasa, luar biasa. Tapi ketika dia berbicara atau berhadapan dengan sesama, dia bukanlah orang yang berbuat ihsan. Iya. Bagaimana istrinya, bagi anaknya, bagaimana anaknya, tidak dia pikirkan. Barakallahu fikum. Dan itu pernah terjadi, barakallahu fikum, pada sahabat, iya, Abu Dzar seingat saya. Iya. Tayyib. Yang dia ini adalah seorang ahli ibadah. Malam full salat malam, siangnya full puasa. Ketika Salman Al-Farisi datang berkunjung ke rumahnya, melihat istrinya Abu Dzar itu apa? Terbengkalai, tidak terawat. Bertanya, "Iya, bagaimana suamimu?" Langsung istrinya curhat. Iya, temenmu itu, saudaramu itu, kalau malam dia full sholat malam, iya, kalau siang dia full puasa. Oh, pantes. Gitu ya. Istrinya tidak mendapatkan perhatian. Barakallahu fikum. Maka ketika Salman berkunjung ke sana, barakallahu fikum, Abu Dzar datang disuguhkan makanan. Abu Dzar mengatakan, kul, ayo makan. Kamu gimana? Ana puasa. Iya, makan. Kata Salman Al-Faris, enggak, ana puasa. Kalau kamu tidak makan, saya juga tidak akan makan. Akhirnya apa? Barakallahu fikum, Abu Dzar pun, ya sudahlah, makan. Batal puasanya. Barakallahu fikum. Sampai malam, iya, habis sholat isya, itu Abu Dzar langsung sudah siap-siap mau sholatul lail. Maka kata Salman, nam, iya, tidur. Nggak mau sholat, tidur. Akhirnya tidur. Iya, barakallahu fikum. Sepertiga malam terakhir baru dibangunkan sama Salman. Kum, bangun. Ini waktunya. Barakallahu fikum. Baik. Maka ketika barakallahu fikum keesokan harinya, Abu Dzar ini agak gimana dengan sikapnya Salman gitu ya. Masa orang mau ibadah dihalang-halangi. Maka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Shadaqa Salman wa nasah." Benar apa yang dilakukan oleh saudaramu Salman dan dia telah menasihatimu. Iya. Sesungguhnya Allah itu memiliki hak, istrimu memiliki hak, keluargamu memiliki hak. Begitu juga jasadmu memiliki hak. Artinya barakallahu fikum, seorang insan, iya, dia harus menjaga keseimbangan tadi, balance. Antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Vertikal itu hubungan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya hablun minallah. Begitu juga dia harus menjaga hubungan dia yang horizontal, hablun minannas, hubungan dia dengan sesama manusia. Iya. Jelek. Orang yang dia hanya bagus hubungan ke atas tapi dia tidak bagus hubungan dengan sekitarnya, dia bukan orang yang muhsin, musyi. Orang yang jelek. Atau orang yang hanya bagus hubungan dengan sesama tapi tidak bagus hubungan kepada Allah, juga tambah jelek. Sehingga orang yang muhsin adalah orang yang bagus hubungannya dengan Allah dan juga bagus hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Binaan alal qaidah annal hukma idza ulliqa biwasfin kana yaqwa bihasabi wujudi dzalikal wasfi. Ini semua berdasarkan kaidah, kata beliau, bahwasanya sebuah hukum ketika dia diikatkan atau dikaitkan dengan sebuah sifat, maka hukum tadi akan semakin kuat, barakallahu fikum, sesuai dengan bertambah kuatnya sifat tadi. Jadi kan Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan rahmah. Kemudian dikaitkan dengan apa? Untuk orang yang berbuat ihsan. Artinya ketika seorang itu berbuat ihsannya semakin bertambah, semakin sempurna, semakin baik, maka dia juga akan mendapatkan ganjaran, ya, balasan, mendapatkan bimbingan dan rahmat yang juga semakin baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.